Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang tarbiyatul aulad dari kitab fikih tarbiyatul abna. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala. Kita telah sampai pada poin pembahasan tentang meminta saran kepada anak dalam perkara yang mereka pahami. Waqtiya fahamul waladu, maka terkadang anak itu faham dalam sebagian keadaan perkara-perkara yang tidak dipahami oleh ayahnya. Oleh karena itu menjadi kewajiban seorang ayah untuk minta saran pada anak dalam apa yang dipahami oleh anak dan dalam apa yang yutqinuhu, apa yang dikuasai oleh anak. Dan janganlah orang tua itu jahil membodoh-bodohkan anaknya, dan jangan pula mengurangi haknya. Dan jadi kewajiban anak ayuqaddim ra'yahu, menyampaikan pendapatnya, namun dengan cara penampilan fi thawbin minal adab. Ya, namun tidaklah dia sampaikan pendapatnya kepada orang tuanya dengan penuh adab. Waqamisi minal waqar, dan penuh ketenangan, jangan meledak-ledak, jangan teriak-teriak. Dan di antara istimbat yang dalil yang di antara dalil yang menurut penulis bisa mendukung hal ini adalah firman Allah Ta'ala tentang Daud dan Sulaiman. Dan Daud dan Sulaiman yahkumani, ketika keduanya menetapkan hukum tentang kasus ladang yang dirusak oleh hunamul qaum, sejumlah kambing, dan kami menyaksikan hukum mereka berdua. Kami berikan kepada Sulaiman pemahaman, dan kami berikan wakulan, dan masing-masing kami berikan padanya hukum dan pengetahuan. Ya, maka di sini ada, dalam kasus ini ada hukum yang disampaikan oleh si ayah, sang ayah yaitu Dawud, dan ada hukum yang disampaikan oleh Sulaiman. Dan Allah sampaikan, dan Allah katakan dengan fafahamnaha Sulaiman, menunjukkan benarnya hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman. Lebih tepatnya hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman. Maka di sini menunjukkan bahasanya terkadang anak memiliki pemahaman yang lebih bagus daripada orang tuanya. Kemudian dalam sahih, yaitu dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang perempuan yang masing-masing membawa anak laki-lakinya. Lalu datanglah seekor serigala lalu membawa salah satu anak tersebut. Faqalat li sahibatiha, maka perempuan yang pertama berkata pada kawannya, inna madzahaba bibnika, serigala itu membawa anakmu. Maka perempuan yang kedua mengatakan yang sama, ndak, serigala itu pergi membawa anakmu. Fataha kamata, lalu keduanya meminta hukum pada Nabi Dawud alaihi salam. Maka Dawud menetapkan bahasanya anak tersebut likubra, untuk ibu yang lebih tua. Maka dua ibu tadi ada yang tua dan ada yang muda. Kemudian keduanya keluar ketemu Sulaiman bin Daud alaihissalam, lalu keduanya menceritakan putusan sang ayah. Maka Sulaiman mengatakan, datangkan padaku pisau, akan aku belah anak ini, kemudian akan aku bagi dua di antara keduanya. Maka ibu yang muda mengatakan, jangan lakukan, semoga Allah menyayangimu, dia adalah anaknya. Dan ini indikator bahasanya dia memiliki kasih sayang yang tinggi yang tidak dimiliki oleh ibu yang tua. Maka kurangnya kasih sayang, ekspresi kasih sayang dari ibu yang tua menunjukkan kalau ibu yang tua itu bukan ibunya. Sehingga faqada bihi lisughra. Maka Sulaiman kemudian menetapkan bahasanya anak tersebut anak ibu yang muda. Dan ibu yang tua itu bukanlah ibu dari anak yang masih tersisa ini. Indikatornya adalah dari ekspresi kasih sayang. Maka ibu yang lebih muda ini ekspresi kasih sayangnya lebih tinggi, dia rela. Yang penting anaknya tetap hidup, karena dibelah itu pasti mati. Ya sudahlah, biar itu jadi anak si ibu yang tua. Ya, dan sedangkan ibu yang tua rela saja, ya dah enggak apa-apa dibelah bagi dua. Ini menunjukkan kalau itu bukan anaknya. Dan dia punya pemikiran, ya anakku sudah hilang, ya biar anak orang ini juga. Ya anakku sudah mati dimakan serigala, ya sudah anak orang ini juga biar mati. Jadi sama-sama ya, tidak punya bayi, sama-sama tidak punya anak. Sehingga itu indikator bahasanya ibu yang tua itu bukanlah ibu dari anak yang masih hidup ini. Sehingga kemudian Sulaiman menetapkan bahasanya ini adalah anak dari ibu yang lebih muda. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya seorang hakim itu bisa menetapkan hukum dengan sangkaan kuat. Seorang hakim itu bisa menetapkan hukum dengan indikator. Ini indikator yang mengarahkan mana yang tepat. Dan di sini kita jumpai anak punya ilmu dan pemahaman yang lebih baik daripada ayahnya dalam sebagian kasus. Oleh karena itu, karena dijumpai hal-hal semacam ini, maka selayaknya orang tua minta saran pada anak. Dan ketika anak itu punya pemahaman yang lebih baik, maka hendaklah dia sampaikan pada orang tuanya dengan penuh adab dan etika. Kemudian anak kecil menjadi imam sholat. Dan ini adalah di antara suara tasjik bentuk motivasi. Tentu dengan syarat madamu selama mereka adalah hafid Al-Quran. Diatkan oleh Bukhari dari Amr ibn Salamah. Qal, Amr mengatakan kunna bima'in. Kami, suku kami itu tinggal di oase. Air di sini artinya tempat air. Tempat air di padang pasir, yaitu oase. Catatan kaki, wa fi riyatin dalam satu riwayat, dalam riwayat Abu Dawud, kunna bihadirin yamurru bina. Kami tinggal, suku kami, kabilah kami tinggal di hadir yamurru bina. Yang dilewati oleh banyak orang. Banyak orang berlalu lintas, berlalu lalang, dan lewat di kampung kami. Nah, itu kalau versi Abu Dawud, hadir. Apa itu hadir? Hadir maknanya mahdur. Wahuwa al-makan alladhi yukimu bi'annasu wa la yarhaluna anhu. Adalah tempat yang orang itu tinggal di tempat tersebut dan tidak pernah dan tidak meninggalkannya. Berarti hadir itu kampung yang permanen. Dan kalau pakai riwayat Abu Dawud itu ada kecenderungan kampungnya kampung bukan kampung permanen. Ya, oase biasanya kampungnya bukan kampung permanen. Namun yang dimaksudkan di sini kalau pakai versi Abu Dawud itu kampungnya kampung yang permanen. Karena apa? Wala yarhaluna anhu. Mereka tidak meninggalkannya. Berarti ini kampung yang permanen. Kuna bima'in, kami di daerah yang di situ banyak air, mamaronas yang menjadi tempat lewat banyak orang. Wa kana yamur bina arqban, banyak rombongan yang melewati kampung kami. Ketika ada rombongan yang lewat, kami tanya-tanya mereka, malinas, malinas, apa yang terjadi pada manusia, apa yang terjadi pada manusia. Ini tanya-tanya berita-berita yang beredar. Ma hadha rajul, siapakah orang itu? Yaitu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang mengatakan, ya su'umu, ya, orang tersebut, ar-rajul itu adalah orang yang mengatakan kalau Allah mengutusnya. Ya. Dan uhya ilaihi, dia mendapatkan wahyu. Atau auhallahu bikada, atau Allah memberikan wahyu demikian dan demikian. Ya, ya su'umu itu dalam bahasa Arab punya dua makna. Kadang maknanya sangkaan dan kadang maknanya yakin. Kalau yakin, maka ya su'umu di situ bimakna qala. Nampaknya di sini ya su'umunya bimakna qala yakulu. Maka mereka mengatakan yakulu, dia mengatakan. Yaitu dia Muhammad mengatakan bahasanya Allah mengutusnya. Dan sebagian yang lewat di kampungnya Amr bin Salamah ini adalah kaum muslimin. Akhirnya kuntu ahfadu dhaka. Maka aku hafal hal tersebut. Faka'an nama yakiru, seakan-akan terpatri fi sadri, dalam dadaku. Ya, maka sebelum kampungnya itu masuk Islam, maka Amr bin Salamah ini telah hafal sejumlah ayat Al-Quran yang dia dengarkan dari sejumlah orang yang lewat di kampungnya. Wa kanat al-Arabu, dan adalah orang-orang Arab itu talawwama bi islamihim. Ya. Mereka menunggu-nunggu untuk masuk Islam, al-fathah, ya, fatah, itu Fathul Mekah, menangnya Muhammad atas kaumnya sendiri. Mereka mengatakan, biarkanlah Muhammad dan kaumnya, yaitu orang Quraisy. Fa'innahu indahara alihim, jika dia bisa menang, mengalahkan kaumnya sendiri, maka dia Nabi yang tulen Nabi. Falamakana waqa'atu ahli fatah, maka tatkala telah terjadi peristiwa Ahlul Fatah, penaklukan kota Mekah, badara kullu qaumin bi islamihim, maka bersegeralah setiap kaum, setiap suku, setiap kabilah mengikrarkan keislamannya. Maka abi qaumi, maka kaumku pun bersegera mengikrarkan keislamannya. Falamma qadima, ya, atau fabadara abi, maka ayahku pun segera mendahului kaumku dengan keislaman, mengkabarkan keislaman kaumku. Falamma qadima, tatkala ayahku tiba, qal, ayah mengatakan, aku datang pada kalian, wallahi, demi Allah, min indin nabi, dari sisi sang nabi, haqqan, sebenar-benar seorang nabi. Faqal, lalu ayahku mengatakan, kerjakanlah sholat demikian di waktu demikian. Ya, wasallu, dan kerjakanlah sholat demikian pada waktu demikian. Jika telah tiba waktu sholat, adalah salah satu beradhan. Dan tidaklah yang jadi imam kalian yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fanadharu, maka mereka lantas lihat-lihat. Falam yakun ahadun, maka tidak ada seorang yang lebih banyak hafalan Qur'annya dibandingkan aku. Lima, karena kuntu atalaqa, aku belajar, yaitu aku belajar Qur'an menarukban dari rombongan-rombongan yang lewat dan singgah di kampungku. Maka ada rombongan-rombongan yang lewat, singgah, sebagian mereka pas singgah itu membaca Al-Qur'an, dan ini didengar oleh Amr, kemudian dihafal. Faqaddamuni baina aydihim, maka mereka pun meminta kepadaku, memajukan aku di hadapan mereka. Mereka menjadikan aku sebagai imam yang tentu berdirinya di depan sendiri. Ya, di depan sendiri. Dan aku ketika itu berumur 6 atau 7 tahun. Wa kanat alayya burdah, dan aku punya kain. Yang kain itu jika aku pakai untuk sujud, maka dia ketarik. Maka kainnya itu ketarik karena sempitnya, karena kecilnya. Maka ada seorang perempuan yang mengatakan, faqalat imra'atun minal hayy, hayy artinya kampung. Maka ada salah satu perempuan dari kampung itu, yaitu kampungnya Amr ibn Salamah, mengatakan dan mengusulkan pada jamaah laki-laki, atahutuna anna istaqari'ikum. Tidakkah kalian tutupi anna dari kami jamaah ibu-ibu pantat imam kalian? Lalu mereka pun kemudian membelikan kepada aku. Mereka beli kain, lalu mereka potongkan untukku dan mereka jahitkan untukku komis. Fama farihtu bi syai'in farahi bidzalikal qamis. Maka aku tidaklah gembira melebihi gembiraku karena dapat baju baru. Ya, maka yang jadi pelajaran pokok di sini, anak kecil ya jadi imam. Karena dia yang paling banyak Qur'annya. Dan ini ya, meminta dia jadi imam, padahal dia usianya belia, ini diantara bentuk tasydi', memotivasi, ya, memotivasi anak dalam kebaikan. Maka biarkan dia yang memimpin, ya, bahkan memimpin dalam satu amal yang paling mulia, yaitu amal sholat. Maka di antara metode pendidikan adalah memotivasi anak ya, dalam hal-hal yang positif dan baik. Dan di antara bentuk yang dilakukan oleh para sahabat adalah mempercaya anak untuk jadi imam sholat ketika dia punya kelayaan untuk jadi imam sholat. Ya. Dan kelayaan di sini dari sisi banyaknya hafalan. Ya, maka ayahnya Amr bin Abi Salamah inilah yang datang ke menghadap Nabi, menyampaikan keislaman kaumnya. Lalu setelah di tempat Nabi selama beberapa waktu, dia belajar Islam dari Nabi. Dan di antara pelajaran Islam yang Nabi sampaikan adalah pelajaran tentang sholat. Maka Nabi mengatakan, yang kemudian disampaikan kepada ya, ayahnya Umar bin Abi Salamah, berarti yang disampaikan oleh Salamah kepada kaumnya, maka kerjakan sholat demikian di waktu demikian. Sholat demikian di waktu demikian. Maka jika waktu telah sholat, maka hendaklah ada salah satu kalian yang beradhan. Ini dalil bahasanya adhan itu fardu kifayah. Karena ahadukum salah satu kalian. Fal yu'adzin, ini amr, berarti perintah, berarti wajib. Ya, maka adhan itu fardu kifayah. Kemudian hendaklah salah satu jadi imam. Dan adalah yang paling yang jadi imam itu yang aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Bukan yang paling tua. Ini menunjukkan bahasanya tolak ukur jadi imam itu kualitas orangnya dan bukan senioritas, umur atau usia. Dan bisa kita katakan hadis ini penjelas untuk hadis yang lain yang kurang jelas. Ada hadis yang mengatakan ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam tetap di satu kampung adalah aqra'uhum li kitabillah, yang lebih menguasai Al-Qur'an. Maka aqra'uhum li kitabillah ini diperselisihkan ulama, apa yang dimaksud aqra'uhum li kitabillah? Apakah yang paling banyak faham isi hukum Al-Qur'an? Kemudian ataukah yang dimaksudkan adalah hafalan Al-Quran. Ini penguasaan terhadap hukum Al-Quran ataukah penguasaan terhadap bacaan Al-Quran. Maka itu tidak jelas kalau di hadis tersebut. Nah, penjelasannya bisa kita katakan ada di sini. Wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, tentu dengan kualitas yang ya, dengan bacaan yang berkualitas. Dan ternyata yang paling banyak hafalan Qur'annya adalah seorang anak berumur 6 atau 7 tahun namanya Amr ibn Salamah. Nah, namun Amr bin Salamah ini pakaiannya bisa kita katakan cupet. Jika sujud maka ada yang tertarik, maka ada yang terlihat. Nah, pada saat ini terlihat mau sujud, maka di antara yang jelas melihatnya adalah jamaah ibu-ibu. Maka sehingga faqalat imra'at minal hayy, berkatalah salah satu perempuan dari kampungnya Amr ibn Salamah, tolong tutupi pantat imam kalian. Maka hal ini menunjukkan bolehnya perempuan pergi ke masjid dan sholat di masjid, sehingga mereka mengetahui apa yang terjadi di masjid. Kemudian di sini kita jumpai perempuan usul sesuatu pada laki-laki, dan itu adalah usulan yang tepat dan usulan yang bagus. Maka dimungkinkan bahasanya usulan wanita adalah usulan yang bagus dan baik. Oleh karena itu ada satu hadis, namun hadis yang dhaif, yang mengatakan mintalah saran pada perempuan namun selisihilah. Mintalah saran pada perempuan namun selisihilah. Karena pendapat yang tepat yang tidak disarankan oleh perempuan. Nah, itu ada hadis dhaif mengatakan demikian, memberikan kaedah bahwasanya pendapat yang tepat itu pendapat yang tidak menjadi pendapatnya perempuan. Kalau dia usul A, maka jangan A, itu yang tepat. Ini ada hadis demikian, isinya, kontennya. Jadi pendapat yang benar itu apa yang tidak menjadi pendapat perempuan. Namun hadis tersebut dhaif dari sisi sanad dan tidak benar dari sisi konten dan mantan, dan matannya. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut, ya bisa kita katakan hadis ini. Hadis ini usul, dan itu usulan yang benar. Perempuan usul, dan itu usulan yang benar. Dan para sahabat laki-laki pun, ya mereka menerimanya. Dan menilainya sebagai usul dan saran yang baik. Ya, kemudian, ia datu sibian ingda maradihim. Di antara bentuk memotivasi dan bentuk pengakuan terhadap eksistensi anak adalah membesuk anak kecil ketika sakit. Maka perintah untuk membesuk orang yang sakit sangatlah banyak dan berbilang. Terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas, sesungguhnya ada seorang anak laki-laki Yahudi yang dia ini biasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia jatuh sakit. Ya, maka hal ini menunjukkan bolehnya mempekerjakan anak kecil, namun sesuai dengan kemampuannya tentunya. Dan hadis ini dalil bolehnya mempekerjakan non muslim. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Nabi mendatanginya dan membesuknya dan mengatakan aslim, masalah Islam. Fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Maka hadis ini dalil bolehnya membesuk orang kafir yang sakit, manakala membesuk tersebut plus menawarkan keislaman. Hada wali ayadatil marid, dan membesuk orang yang sakit memiliki dampak yang positif dalam jiwa si sakit. Menarik hatinya, wajathbihi ilal khair, dan menariknya pada kebaikan dan kesolehan. Ya, maka di antara kiat penting yang berat untuk untuk mengurangi musuh dan permusuhan, maka jika ada orang yang memusuhi kita, saat dia sakit kita besuk. Nah, maka itu akan bisa meluluhkan hatinya. Karena dia benci sama kita, namun ketika dia sakit malah kita yang pertama kali membesuknya. Karena faedah penting dari iyadatul marid adalah ta'lifu qulub, ta'lifu qalb, bisa menarik simpati hati. Nah, kemudian rasa cinta namun tetap dengan adil dan objektif. Mahabbatu rajul, maka cintanya seorang bapak kepada salah satu anaknya lebih daripada yang lain, hukumnya tidak mengapa. Karena tentu kondisi hati itu Allah yang tentukan. Maka kemudian orang tua lebih cinta satu anak daripada yang lain, itu satu hal yang normal dan wajar. Maka satu hal yang tidak mengapa selama tidak diiringi kezaliman, kemudian kelewat batas, wajaur dan zalim. Karena rasa cinta adalah sesuatu yang bersifat kodrati, jibili, min indillah, dari sisi Allah Ta'ala. Karena Allah lah yang memasukkan rasa cinta ke dalam hati. Karena Allah lah yang punya hati. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari redaksi Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Dan Allah berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku, yaitu aku Allah, mencintai fulan. Maka engkau, wahai Jibril, cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril berteriak dan berseru di langit kepada penghuni langit, yaitu para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Maka penduduk langit, yaitu semua malaikat, mencintai fulan. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi, kemudian diletakkanlah untuk orang tersebut al-qabul, penerimaan di kalangan para penduduk bumi. Maka Allah jadikan para penduduk bumi cinta padanya. Sebaliknya, jika Allah membenci seorang hamba, Allah panggil Jibril dan Allah katakan pada Jibril, ini sesungguhnya aku, yaitu Allah, membenci fulan, bencilah dia. Fayubriduhu Jibrilu, maka Jibril pun benci pada orang itu. Dan Jibril pun berseru di tengah-tengah penduduk langit, yaitu para malaikat, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah fulan. Maka seluruh malaikat pun membenci fulan. Thumma tudau lahul barda'u fil ardi. Kemudian diletakkanlah untuknya kebencian di muka bumi. Artinya Allah jadikan manusia benci kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Aisyah, fisa'ni Khadijah, tentang Khadijah. Di mana Nabi sering menyebut-nyebut Khadijah, yang ini bikin cemburu Aisyah. Yang ini seringkali bikin Aisyah cemburu. Maka Aisyah cemburu dan proteslah kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengasih tanggapan. Tanggapannya, inni qad ruziqtu hubbaha. Wa Aisyah, tolong maklumi, tolong fahami. Sesungguhnya aku diberi rezeki, diberi anugerah oleh Allah untuk mencintai Khadijah. Atau tepatnya atau lengkapnya hadis ada di catatan kaki. Diriatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menyembelih kambing, Rasul punya kebiasaan kirimkan daging kambing ini pada temannya Khadijah. Qalat, fa ardabtuhu yauman. Maka aku marah kepada Nabi pada satu hari gara-gara suka ngirim kambing untuk temannya Khadijah, CS-nya Khadijah, teman dekatnya Khadijah. Maka aku katakan Khadijah, Khadijah. Nah, bolak-balik Khadijah. Nah, apa-apa Khadijah. Nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni qad ruziqtu hubbaha. Nah, sungguh aku mendapatkan rizki, mendapatkan anugerah, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Khadijah. Tolong dimaklumi. Ya, maka di sini disampaikan yang jadi sisi pendalilan bahasanya kecintaan hati itu rizqun min Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan hati kepada seseorang itu rizqun min Allah. Ruziqtu adalah rizki. Rizki itu artinya anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ya, karena Allah lah yang ngatur hati, Allah lah yang punya hati. Maka itu boleh jadi di luar kemampuan seseorang. Oleh karena itu ketika orang tua lebih cinta satu anak daripada yang lain, itu satu hal yang wajar. Oleh karena itu la ba'sa biha, satu hal yang tidak mengapa. Kemudian berkenaan dengan interaksi suami istri di riwayat ini kita jumpai pelajaran ya, bahasanya protesnya istri tidak mesti dituruti ya. Protesnya istri tidak mesti dituruti. Aisyah protes karena bolak-balik motong kambing kirimkan ke temannya Khadijah. Ini kirimkan ke temannya Khadijah. Akhirnya Aisyah cemburu. Bolak-balik Khadijah, Khadijah. Kemarin Khadijah, sekarang Khadijah lagi. Nah, besok nanti Khadijah lagi. Nah, maka tidak mesti dituruti. Ini protes. Tidak mesti dituruti. Boleh jadi respon yang tepat. Minta dia untuk memaklumi. Tolong maklumi. Ini kurang lebih Nabi mengatakan pada Aisyah, tolong maklumi. Sungguh aku mencintai Khadijah. Dan oleh karena itu Khadijah telah tiada, maka aku pun berbuat baik kepada orang-orang yang dekat di hatinya Khadijah. Dan kemudian kita jumpai pelajaran di sini di antara indikator cinta. Cinta kepada seseorang ketika orangnya telah tiada, ya, maka di antara indikator cinta adalah ya, menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dekat di hati orang yang dicintai. Maka itu bukti cinta dan awetnya cinta. Khadijah telah lama tiada, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengekspresikan cintanya kepada Khadijah dalam bentuk menjalin hubungan baik dan berbuat baik kepada orang-orang yang dekat di hati Khadijah. Kalau nyembelih kambing, ya, maka beliau tidak lupa untuk mengirimkan hadiah daging kepada teman dekatnya Khadijah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa alaihissalam. Allah katakan wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Aku berikan kepadaku rasa cinta dariku. Maksudnya fakana kulluman ra'ahu ahabbahu. Setiap orang yang melihat Musa maka dia akan menaruh simpati kepada Musa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah adil dalam masalah cinta. Allah katakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Dan kalian tidak akan mampu untuk adil dalam masalah cinta di antara beberapa istri kalian. Wala harustum, meskipun kalian sangat berkeinginan untuk adil. Maka adil dalam masalah cinta dengan istri dalam keluarga poligami itu Allah katakan satu hal yang di luar kemampuan manusia. Hal ini menunjukkan bahasanya adil yang Allah wajibkan adalah bukan adil dalam masalah cinta, namun adil dalam hal-hal yang bersifat fisik. Karena kalau dalam masalah cinta telah Allah tegaskan, kalian tidak akan mampu. Waqala jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan tentang tafsir ayat ini, senyap adil yang Allah sebutkan di sini, yang seorang itu tidak mampu mewujudkannya adalah adil dalam masalah cinta dan kecenderungan yang bersifat tabii alami. Catatan kaki. Dan mereka tambahkan juga kepada adil yang tidak di luar kemampuan, seorang suami yang berpoligami adalah adil dalam masalah jima, masalah hubungan biologis. Liana ulai setah takudratil basyar, karena adil dalam masalah cinta itu di luar kemampuan manusia. Beda dengan adil berkenaan dengan hak-hak syar'i. Fa'ina mustata', maka itu masih di luar, masih dalam kemampuan seorang, masih dalam kemampuan seseorang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ketahuilah bahasanya Allah menghalangi seseorang dengan hatinya. Wawakata, dan terdapat dalam masalah ini satu hadis yang sanadnya sedikit bermasalah, yaitu doa Nabi, ya Allah, setelah membagi secara adil terhadap istri-istrinya, Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah pembagianku dalam apa yang aku miliki. Maka janganlah engkau cela aku dalam apa yang tidak aku miliki, yaitu hati. Diriatkan oleh Abu Dawud. Waqala Uqbah, Uqbah mengatakan di catatan kaki, yakni yang Nabi maksudkan adalah hati. Syaikh Mustafa Al-Adawi mengatakan hadis ini ma'lul, mengandung illah. Yang aku telah jelaskan dalam kitabku Jami' Ahkam Minisa. Walakin li ma'nahu syawahid. Namun maknanya benar. Terdapat syawahid sejumlah dalil-dalil yang menunjukkan benarnya konten dan makna hadis tersebut. Yaitu hati itu di luar kemampuan mengkontrol hati, membagi hati itu satu hal yang di luar kemampuan seseorang. Wahahwa, dan demikian ini Ya'qub alaihissalam, dia mencintai Yusuf, anaknya Yusuf, lebih banyak daripada saudara-saudaranya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat ayat Allah bagi orang-orang yang bertanya. Ketika mereka mengatakan, sungguh Yusuf dan saudaranya Yusuf lebih dicintai oleh bapak kita, yaitu Ya'qub, minna daripada kita. Padahal kita usbah, jumlahnya banyak. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Maka Allah akan jadikan mereka orang-orang yang dicintai penduduk bumi. Wudda di sini maknanya mahabbatan fi qulubil ibad. Dicintai oleh hati-hati manusia. Maka dicintai oleh manusia, oleh masyarakat, ini adalah anugerah dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lebih cinta sebagian anak dari yang lain itu tidak mengapa. La dhaira. Tidak mengapa, fi hadza dalam masalah ini, ada yang lebih dicintai dan ada yang kurang dicintai. Wala haraja, dan tidak mengapa. Fal waladu saleh, maka wajar jika anak itu anak yang saleh, anak yang baik, penurut, maka dia lebih dicintai, lebih dimuliakan, dan lebih dimuliakan. Dibandingkan anak yang beling atau rodom beling, ya, maka cintanya kurang, ya maklum, ya. Ini ada beberapa anak, ada yang mituhu, ada yang teman sama orang tuanya, ada yang ya, brengsek. Maka yang berbakti kemudian dicintai, yang brengsek kurang dicintai, itu tentu tidak mengapa. Akan tetapi kewajiban orang tua ala yubalik, tidak berlebihan menampakkan cintanya kepada salah satu anaknya. Ya, tidak berlebihan menampakkan cinta dan konsekuensi cinta matbu'atiha ila li'ailati min al-ilal, kecuali karena satu alasan. Ya, ka'ayakula, ucapan yang diperbolehkan contohnya ucapan seorang ayah, seorang tua pada anak-anaknya. Ya, dia katakan, fulan anak si A itu lebih bagus daripada kalian karena dia rajin sholat, rajin puasa. Fahina idzin, maka pada saat itu qad yahmiluhum hadzal qawlu, Karena boleh jadi mendorong ucapan orang tua dan sanjungan orang tua ini mendorong saudaranya, mendorong anak yang lain untuk juga rajin sholat dan puasa. Karena orang tua menjelaskan kenapa dia memuji anak yang itu. Maka disebutkan alasannya. Maka jika anak yang lain juga seperti itu, maka dia pun berhak untuk mendapatkan pujian sebagaimana anak yang telah dipuji. Atau sebagaimana ucapan orang tua memotivasi salah satu anaknya dengan mengatakan akhuka fihi khair, saudaramu itu ada padanya kebaikan, saudaramu istimewa, minal fudola, bagian dari orang-orang istimewa. Kenapa? Likaunihi layangkul al-hadis, karena dia tidak suka mengutip-ngutip perkataan, yaitu tidak suka mengadu domba, tidak mempermalukan kaum muslimin, wal yuthathir fil kalam, tidak cerewet dalam masalah ngomong. Wayak sudurajul, dan maksud orang tua dengan menyanjung anaknya ini, adalah memotivasi saudara-saudara yang lain untuk berjalan di jalan kesolehan sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh saudaranya terlebih dahulu. Lakin akan tapi layambari, tidaklah sepatutnya rasa cinta yang lebih besar, azzaidah yang lebih besar ini mendorong orang tua untuk zalim sama hak anak yang lain. Wa'alil jawr, ataupun zalim, mengorangi hak, kemudian idlal, dan menghinakan anak yang lain atau anak perempuan yang lain. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.